kisah cintaku hilang tak tersisa. Semangat dan membara telah membeku. Tersayat kalbu, terluka kering. Yang indah yang bahagia telah berlalu. Wajahku cermin, ku tatap sendu. Di malah kalbu membenggutu kisah. Rasa rendah kembali menjelma. Kau menghapus bibirnya menyimba. Oh, kukutu kisah, kukutu kisah, ku suci namaku. Selaras cintaku untuk yang lalu biarlah berhenti. Aku sadar semua dan tak ingin derita. Nanti pun diri akan bahagia. Aku tak mau merasa nestapa. Wajahku cermin, ku tetap sendu. Ibarat kamu mengutu kisah. Rasa rendera membara. Bibina menyimba. Oh, kukutu kisah, kukutu kisah, kusuci namaku. Oh, kau haus tanpa tak ingin.